أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عائشة ngariwayatkan insun sakingnya Siti Aisyah radhiyallahu anha moga-moga nilar bendu safa Allah anha sakingnya Siti Aisyah qalat halai ngucap ya Aisyah ucap-ucap ing lafadu Allahi supata insun demi Allah laqad salla Rasulullah yakti teman-teman nyolati sepegang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ibnai bayadha ingat saya anak lanang roron ninyi Siti bayadha fil masjid ing dalam masjid rawahu muslimun wis ngariwayatkan huing hadith sopo imam muslim Siti Aisyah garwa Kanjeng Nabi ku anjeun nyarioskeun hiji keterangan. Saur Siti Aisyah mega sumpah sagala beusi Habib Rozak teu percayaeun. Wallahi demi Allah. Laqad shalla Rasulullah yakin Gusti Rasul kantos nyolatin ka dua mayit anak lalaki duanya Siti Bildo. Disolatkeunana di jero masjid. Sababara taun gadukang pernah aya nu nentang nyolatkeun mayit di masjid lantaran mayit mabangke. Kulantaran mayit mabangke ulah sok dibawa ka jero masjid jenapan masjid mah tempat nu suci. Kitu ge lamun masjidna lain ti gubernur. Lamun lain masjid proposal, lain masjid bangsa ti proposal mah alah hadin sawah tempat. Sarua bae tamat tuh nu mentek kajo dipake salatna nundutan bae ke masjid na salah. Bangsa ti kiai Golkar malulu tu beres tamat. Yen masjidna nu rapi atuh ulah sok sabarangan tanana. Madana hayuh bae bangsa ti nu kos kararitu ge suci. Buktina lain sakadarnya masjid. Jang conto lain sakadarnya masjid. Ketika Baitullah direhab Hijri Ismail dikaluarkeun lantaran teu aya dana nu halal eta zaman baheula lain zaman di Presiden SBY di zaman ayeuna mah neangan nu halal kadanan atuh heula nu suci jasa mah eta bae ulah sok kajumentaan ka pamarentah teu beres jang sarana ibadah mah pondok pesantren masjid ulah moal ngeunaheun dipake salat. Nu mentek sepi masjid di tengah peuting teh. Paling diareusian ku budak pemuda nu tas marabok. Atuh meujehna bae tas arulin malam Minggu lompat ka masjid mabok. Ja emang masjidna ge duit mabok. Jadi nurug cupu pas jasa. Ulah kudu nu murni jasa. Ti pegawe duit sorangan mah teu beunah naon gaji. Pandai gaji moal gede. Moal bisa meuli mobilnya namun ngandelkeun gaji. Meuli mobil mah teh lain tina gaji teh. Tina tanda tangan doang. Tanda tangan teu beres. Abi brojak teu daek kabeuli mobil. Lantaran eueuh jeung korupsi nya napa. Paling maling lalaletik doang lah. Masya Allah, heze. Kunaon pada desek-desek segala hayang nyeun yayasan teh mah jurusan nu sakola emang parantina sabodo. Iman utata dina masantren salah pajun nyeun yayasan. Masya Allah, tinu bagus lompat ka nu jore teu karasa. Teu karasa nutup mata hatena. Masya Allah, aya ge cara wahoer di Tasikmalaya bini gedung film dijadikeun gedung dakwah. Eta satu contoh bagus teh kos kitu teh. Atuh urang mah kuari yeuh sakolaan jadi pondok pesantren. Itu balik pondok pesantren jadi sakolaan. Eta teh teu bararagus kuari mah maningan ge nempuh jang jalan ka Allah. Upaya murni supaya rapi. Ieu mah keur carita bahwa Kanjeng Rasul kantos nyolatkeun mayit di masjid jadi masalah. Kecuali lobaan eta mangan sakadar supaya nampung doang masalah Ayo gitu mah diulahkan lantaran bangke. Wih, itu beda deh ya mayit muslim. Bangke gue itu mangan kadeleuna doang, jasadna bangke. Tapi pan rohna pernah iman ka Allah, pernah iman ka Kangjeng Rasulullah. Bangke nage milu suci lantaran zohir teh kumaha batin. Zohir teh kumaha ruhna. Namun imah jore tapi nungesiana nakara rasep jegarilis. Wih, yata imah indah jasa. Indah, tapi imah gedong agreng nungesiana na bangsa potongan Habib Rozak. Aduh, budak letik ke kagetin itu si jelemat lain. Tapi ai sakadar kasep jeung geulis mata mah gampang. Hayang kasep ka Jepang operasi plastik gampang. Hayang geulis gampang operasi plastik. Kuari mah irung petet jadi mancung gampang. Bibir jebleh jadi bagus gampang kuari mah. Lah ngan ngababagus zahir doang isuk pake to dianterkeun ka leuweung jadi taneuh deui. Nu penting mah nu penting ruhna nu bagus teh. Ruhna anu bener-bener nempo ka alam itu teu ditempokeun ka alam nu ieu. Na ieu mah keur kacaritakeun Kangjeung nyolatkeun mayit di masjid. Oh masalah. Almanal ijmali utawi kilaiki kumana kang bangsa kasimpulan lama tuwufia. Samangsa-mangsa den wafati Sa'ad bin Abi Waqqas sapaki Sa'ad kang putra lanang Ki Abi Waqqas. Arsala maka ngutus azwajun nabi sapa pirang-pirang rabi Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqlubna alainyu pri azwajun nabi ayamru ngentah ngaliwat ya sahabat kale kabeh bi janazatihi kalawan ngagawa jenazah Sa'ad fil masjiding dalam masjid garwa Kangjeng Rasul lantaran resep pisan cinta pisan ka Sa'ad bin Abi Waqqas. Seorang sahabat anu terus berjuang ngalawan musuh-musuh Allah negakeun agama Allah tapi susahna luar biasa sehingga boga samping hiji-hijina nyana mah riweuh jasa Sa'ad bin Abi Waqqas. Abi Waqqas artina lemun ieu samping dipake salat pake nutupan luhur ka handap molongo. Lamun dipake ka handap ka luhur molongo. Urang mah moyah mayeh luar biasa tapi Sa'ad bin Abi Waqqas mah sakitu susahna nu geus dijelaskeun min jumlati ahli jannah ku Kangjeng Nabi. Sararusah ahli surga. Tilok sararugih kos urang kos kieu. Tapi nu sugih aya sina Abu Bakar Siddiq buh luar biasa meuli onta ribuan pake berjuang surga. Ah tamat teh jadi ukuran nu penting mah batin urang nyantelna ka Allah sabara darajat. Eye garwa Kangjeung nyuhunkeun supados dicanda ka masjid maksudna rek naon usallina alaih maka bakal nyalatin ya azwajan labi ingat teh sesaat hayang nyolatin ahina papalu maka migawe ya para sahabat terus dibawa ka masjid pawukifa alaih maka den kandegakeun opo bihi kalawan Sa'ad ala hujratihinna ala hujrihinna ingatase kamare azwaj wawukipate hartina dieureunkeun di dinya liwat ka masjid pan aib Kangjeng Nabi mah ieu masjid ya tah kieu ye mun nyaho ka Madinah mah ieu masjid ya tah jadi dia ye ka arah wetan bumi istri-istri Kangjeng Nabi hiji dua hiji dua hiji dua. Jadi lamun rek ka masjid teh liwat payeuneun bumi teh ngalangkungan bumi-bumi istri Kangjeung. Tah hayang teh kiai karitu tah. Mantep. Kuguna kolot marah bae. Tararese boga dua ge puyeng. Boro-boro opat. Geus hayang nyaho coba-coba puyeng nyandung ge. Nyandung ge. Lamun dua urang puyeng tambahan deui tilu. Tambahan deui tilu kagok puyeng. Tak iya istri Kangjeung namanya gitu nubantak iya bahasa pawukifa alaihi maka dieureunkeun saat dekliwat ke masjid hardu pawukifa bi ala hujrihina di kamar-kamar istri-istri Kangjeung yusallina alaih ale nyolati azwaj ing eta sesaat. Jadi awewe-awe nyalatin zaman harita memeh awewe dilarang nyalatin. Terus langsung asal di dia nyalatin Allahu Akbar ke panggil gede Allahu Akbar terus otah. Jadi liwat ke masjid ngaliwatan bumi-bumi istri Kangjeng. Geus Kangjeng mangeunaheun gilir teh malam ieu di dia, malam isuk ka dia, malam ieu di dia ka isuk ka dia. Jadi didinya kene. Ai urang mapan beuh kudu ka Subang. Waduh, budak capek datang ka ditu lain sosonoan jeung pamajikan atupan paregel. Ka Karawang, ka Subang, komo ka Bandung mah, nya jalanna macet, nya bensinna, nya mah masalah, enon gitu bermasalah. Geus lah budak nyandeung hijikeun. Dia kuali mah loba perumahan ieu. Di dia hiji. Cek di tukang, ulah ngomong ya aing kos kitu. Geus di tukang mah aya nu kitu. Di tukang mana ulah bae ngomong pokoknya di tukang lah pokoknya mah. Babari kuari mah nyandung teh gang ieu. Atuh hayang ulah ngahiji mah gangna. Gang Pipit, nah ieu nu ngora. Gang Pipit tadi di jatah. Nguletik pemajikan aja Pipit. Nah, Gang Purukutut. Nah, iya, rada gede ya, lo bangga baca berarti pemajikan di rumah ya. Tenden di Gang Purukutut di dia itu. Gang Beo, lo bangga bohong berarti. Iya, di katilu ya, Gang Katilu, tak Gang Beo, tak. Nah, Gang Nuhiji Dewi, Gang Kebo. Opat jadi, nah, guys, orang itu udah hese-hese, dalam bendek nyandung, kos gitu. Lah, sana kiai, boro-boro nyandung. Kunaon tuh haju leutik hate sia mah. Kiai na jajan nyanduk. Ulah neula aing. Masyaallah, nikmat urang ningali Kangjeng Nabi mah jang ngabaris. Belah dieu opat, belah dieu lima. Geus tenang Kangjeng Nabi mah tidinya keneh. Ya geus bae ka dieu, mulai ka dieu deui. Jadi dinya keneh tah lamun geus ka Madinah, kaya dinya teata bab Jibril. Bab Jibril teh lempeng ka dituna babus salam. Lempeng tah, babus salam, bab Jibril. Di dia bab Nisa, tae bab Jibril biasa Kangjeng teh kasumpingan malaikat Jibril di dinya, namentak dijieun bab Jibril. Kitu teh, urang ge lawang urang kudu dicirian. Di dia ye lantaran sering hansip masuk bab hansip. Tae bab Jibril. Tae teh di bab Jibril lah. Bumi istri-istri Kangjeng. Jadi urang lamun nyaho sejarah di Siratun Nabawiyah, begitu urang ka Madinah, kaluar urang ti bab Jibril baheula mah bisa. Urang teh asup bab Babus Salam, kaluar bab Jibril. Geh asup bab Jibril langsung raudhah. Kuari mah teu bisa. Kuari mah kudu Babus Salam bae asupna, kemudian ka dieu kaluar bab Jibril. Lantaran ngalobana jamaah baheula mah bebas deuk asup Babus Salam belah kulon mangga deuk belah wetan di dieu bab Jibril mangga bebas tahun 90-96 masih bebas ti 96 ka dieu geus diatur teu meunang asup kudu asup Babus Salam bae ka dieu diatur ku askar ziarahna ge ziarahna geus teu meunang lila-lila baheula mah biasa. Tahun 90 orang zarah dirinya assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum terus malama didampingan ku askar di dieu. Hatina eueuh masalah, nya nenangtung bae beusi kumaha beusi ngusap teh teu meunang. Sakadar salam mah geus beres toel ku askar. Kaluar urang bab Jibril. Tah ku ari mah geus teu meunang. Urang ngalambaikeun tangan ge dideuleukeun ku askar. Nangtung lila dideuleukeun ku askar. Bari leumpang bae jeung macet. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Sofatullah terus keluar bab Jibril. Tanu geus ka Madinah mah oh iya. Nuncan bingung. Aduh, nuncan hese ku ari daftar ku ari umurna 60 tahun, daftar nungguan 7 tahun modar teh heula. Modar teh heula. Angel jasa 7 tahun kakarak menang kursi. Masyaallah, baheula mah tebu. Urang boga duit langsung ka pondok gede. Neangan nu gugur, harita gugur, harita tembak ku urang berangkat. Masyaallah nikmat jasa harita. Eta Babus Salam lurus bab Jibril. Nah, kebelah dia di jeung masjid deui. Eta aya mimbar deui. di dieu aya raudhah. Nah ieu urang ngabayangkeun mun ka Madinah, keluar bab Jibril, di dieu lah bumi-bumi istri-istri Kanjeng Nabi ngabaris. Masyaallah. Tah mun aya kiai kos kitu mantep tah. Ieu kiai Kiai Haji Hamid, ieu musala. Aju imahna di dieu ngora, di dieu kolot, di dieu ngora, di dieu kolot, di dieu ngora eta opat lah jadi ngeunaheun jasa. Kabeh ge asana guguru kanyana teh. Ih hebat amat babacaanna di mana teh kudu babacaan. Kunaon asal ngarasa rawing ceuli bae. Ceuli ulah ngadengekeun omongan pamajikan beres geus sakitu. Anggap angin liwat bae. Kitu bae nyandung mah ja konsepna. Tuh babacaan. Jadi nyana marah teh dianggap kurang ajak seuri beres. Geus bae sakitu bae geus. Aduh cenah hese jasa ge ulah nyandung. Berarti sia nyalina leutik. Lamun nyalina gede kakarak. Pemajikan, pemajikan marah kau orang agak bukan. Gak ujung-ujung cak pemajikan salah ki biduk yo. Bicarakan gak seri baik atau dah kumain. Maknya kuari marah gak penting ditumpakan kan tu etis. Sebenarnya orang mah sebenarnya nuk mengkak panggilan ku Kanjeng Nabi. Orang tadi sengserikan iya. Disengserikan, iya orang mun kapangi ku Kanjeng Nabi. Cak Kanjeng Nabi, ayo si aku bodoh-bodoh ting lalaki. Cak Kanjeng Nabi ya. Matak lesa minna. Lain umat kula anu mulia, anu sampurna. Jelema mampu teu nyandung. Coba eta. Cak nu ditukang hadena aing nyandung. Kumaha disengserikan nana? Pamajikan dinapakahan kusia. Dipangmelikeun baju kusia. Dipangbelikan sendal kusia. Diaturna tepan pamajikan kusia. Kunaon atuh ketika dek nyandung teu bisa. Cak Kanjeng Nabi ku bodo-bodo teuing. Kecuali maneh teh dinapakahan ku pamajikan teu nyandung kakara. Tuh setuju cenah. Hada eta mah kajen ku kumaha ge hayang kapegung. Aduh, kajian ku gawe kabade jasa teh mah hayang teu bisa eta. Ngan bisa ngan setuju-setujuna doang. Keur carita mun bisa ikhlas. Tapi lamun teu bisa ikhlas, fawahidatan au ma malakat hiji bae cara Habib Rozak. Hiji bae. Geus bae hiji. Jadi sanajan kos duka talimbeng masalah geus. Artinya kadinya di depan kata limbang arana. Nah iyalah mampir hela di kamar-kamar istri Kangjeng. Takut dijelaskan hela. Oh paingan mampir hela bumi na paharep-harep. Pas lawang menuju masjid Kangjeng. Nah, tidinya lah yusallin alaih suma ukhrija an babil kitu jana iskari-kari jen petuaken ya kitu ya janazah atau ya saat sami bae saking bab janais beladi tua ya bab janais hiji-hiji na tihang depan aya ngaran-ngaranan aya sejarah-sejarahan lawang aya ngaran-ngaranan aya sejarah-sejarahan bab Jibril bab Nisa bab Salam bab kitu janaiz. Nah etalah hiji-hiji na ngaran tidinya gagara babalagahuna ananasa maka tumeka ing azwaj opo satuhune manusia abu iku padanya cadian nas kabeh galika ing mengkono-mengkono kitu ing mengkono-mengkono pauki paleh ih manusia-manusia dirinya nyaca dokolulan ngucapian nas maka netil janais iya dokolu biha uti apa suwiji-wiji orang nanana opo pirang-pirang janazah ikudin panjing kenopo biha kalawan janais al masjid ing masjid babala gua dalika maka tumeka ing mangkono-mangkono ing mangkono-mangkono abu Aisyatu Aisyata babala gua maka tumeka opo dalika mangkono-mangkono abu Aisyata ing Siti Aisyah radhiyallahu an kadengikeun ka Siti Aisyah bahwa manusia nyacan make jeung kitu diasupkeun ka masjid diperintah ku Siti Aisyah nanahonan. Maka Siti Aisyah nyarios pakolat, maka ngucap, ya Aisyah, ma asra anda sauti apa swiji-wiji iku ngagiakan yang maing manusia ko make jeng gancang nyacat ila ayo ajibu maring yentah nyacat di anas mala ulima ikbarangkang ora den kina waruhi ya umat tepugah tepuguh tenyuhatnya ho make jeng cuat-cawat lahum kadwe itu lahum kadwe nasbihi kalawan bihi kalawan bihi kalawan dukhul abu alaiha nyajad yang nasaliha ingat si Aisyah ayu marabbi janazatin saking entah dan liwat kenapa janazah fil masjid ing dalam masjid wa aksamtulan sumpah ingsun anna rasulah ing satuhune kangjeng rasulullah sallallahu alaihi wasallam salaiku nyalati kangjeng rasul alam nai bayadha ing atase anak lanang roronya siti bayadha fil masjid ing dalam masjid tepugah tepugu sok loba jacat yeuh baheula teh anak dua nya siti bayadha disolatkan ku kangjeng Nabi di jero masjid ulah sok cuat-cawat ieu teh nuluykeun nuturkeun sepak terjang kangjeng Nabi ja kapungkur ge jabaheula ge da kapungkur ge kangjeng teh nyolatkeun teh di masjid jadi masalah teh ieu ku ari persis-persis sok ngaulahkeun nyalatkeun di masjid di lapangan bae termasuk salat lebaran di lapangan bae ulah kudu di masjid jadi sangat kitu naon dijadi-jadikeun perbedaan-perbedaan antara Sunni ahli sunnah nu atas nama NU di nagara mah kemudian persis jeung Muhammadiyah kuari tambah deui jeung PKS jadi lantaran aya kepentingan masalah leutik digede-gede padahal mah teu kudu digede-gede maningan dibahas di forum yuk mana nu menang mana nu eleh yuk urang sadari selama aya dalil-dalilna adapun kuat jeung teu kuatna tinggal urusanana mun patali jeung hukum berarti kudu nyokot anu soheh batari jeung fadailil amal atuh nu dhaif ge masalah jagas diatur urusan hadis teh tinggal duduk bersama kan ngeunaheun ieu mah lantaran nyinggung teh geus boga kepentingan nu teu boga kepentingan moko surang lebaran pokona mah aing mah sakumaha ulama nu boga kepentingan mah menang lantaran tema Muhammadiyah. Ajeuna mah ujung-ujungna mah ribut di lembur teh nuturkeun nu boga kepentingan moal anggeus-anggeus datang ka irage capek ujianna. Geus nyana mah nyana boga kepentingan urang mah luruskeun sesuai jeung aturan Al-Qur'anul Karim jeung hadis Kanjeng Nabi jeung ijma jeung kias beres ujianna. Sabodo deuk ngomong ku kumaha geus. At-tahlilul lafzi wallahu a'lam bissawab.